هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم والله، هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان التي يلبس بها على أتباعه، وهو قولهم أن التوحيد سهل وسهل فهمه وأن التوحيد فهمناه. فهم الآن يستدلون بشبهة هي أن بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلو أنهم اتبعوا ما أرادوه ولم يطيعوا موسى عليه السلام لكفروا، ولكنهم لما نصحهم ابتعدوا. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم حينما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قول نظير بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولو لم يتخذوا نصيحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. فهذه الشبهة ليس لهم فيها وجه، وإنما ما أرادوه من تلبيس هو رد عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. setelah beliau memuji Allah menyanjungnya serta berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pembuka, kata sang penulis, dan termasuk landasan hukum akan hal tersebut yaitu apa yang Allah Ta'ala kisahkan tentang Bani Israel bersamaan dengan keislaman mereka, ilmu mereka, serta kebaikan mereka, bahwa mereka katakan kepada Nabi Musa, jadikanlah kepada kami sesembahan sebagaimana mereka, yakni orang musyrik, memiliki sesembahan, yakni selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ucapan sebagian orang dari kalangan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kepada kami pohon yang bisa memberikan keberkahan sebagaimana mereka, jadi orang-orang musyrik, memiliki pohon yang memiliki keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa ucapan mereka tersebut mirip dengan ucapan Bani Israel, jadikanlah kepada kami sesembahan. Akan tetapi orang-orang musyrik memiliki syubhat yang mereka gembar-gemborkan tentang kisah ini, yaitu mereka mengatakan bahwasanya Bani Israel tidak kafir dengan perbuatan mereka tersebut. Demikian juga orang-orang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kepada kami yakni sebuah pohon yang memiliki keberkahan, juga mereka tidak kafir dengan perbuatan tersebut. Jawablah kepada mereka bahwa sungguh Bani Israel mereka tidak melakukan hal tersebut. Demikian juga orang-orang yang dari kalangan para sahabat yang meminta perbuatan tersebut, mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan tidak diperselisihkan bahwasanya Bani Israel seandainya mereka melakukan perbuatan tersebut, niscaya mereka akan kafir. Sebagaimana tidak ada perselisihan juga bahwasanya orang-orang dari kalangan sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, yang mana seandainya mereka mentaati beliau atau mereka tidak mentaati beliau dan mereka tetap menjadikan pohon yang bisa mendatangkan keberkahan tersebut setelah larangan, niscaya mereka juga akan kafir. Dan inilah yang diinginkan. Demikian juga kata sang penulis, akan tetapi kisah ini memberikan kita kemanfaatan bahwa seorang muslim atau bahkan seorang alim terkadang dia terjerumus ke dalam sebagian dari perbuatan kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Memberikan manfaat kepada kita tentang hendaknya belajar dan menjaga diri serta mengenal dari ucapan orang jahil tauhid kami telah memahaminya, dan bahwa ini termasuk dari sebesar-besar kejahilan dan termasuk dari tipu daya syaitan. Sang penulis menyebutkan kepada kita betul bahwasanya ini adalah bagian daripada kejahilan dan ini juga bagian daripada tipu daya syaitan. Syubhat yang mereka lontarkan yakni Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa untuk menjadikan kepada mereka sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik memiliki kesembahan, betul mereka tidak kafir dikarenakan mereka tidak sampai melakukan perbuatan tersebut setelah diberikan teguran oleh Nabi Musa. Sebagaimana juga para sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW mengizinkan untuk membuatkan kepada mereka pohon yang bisa mendatangkan keberkahan apabila menggantungkan senjata, mereka juga tidak melakukan hal tersebut, oleh karena itu mereka tidak dikafirkan. Namun seandainya Bani Israel tetap melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Musa. Para sahabat tetap melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya tidak ada penyelisihan bahwasanya mereka telah kafir. Wa tufidu aidan anna al-muslima mujtahida idza takallama bi kalamin kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalika fataba min sa'atihi annahu la yakfur kama fa'ala banu Israil walladhina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن الذي ينطق بالكفر ثم يتوب من ساعته فإنه لا يكفر إذا كان جاهلا بالكلام الذي يقوله وأيضا لا بد أن يغلظ عليه ويشدد عليه في الكلام والرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام غلظوا على من طلبوا الكفر. Kata sang penulisnya berikut di sini. Di sini terdapat faedah juga bahwa seorang muslim yang sampai pada tingkatan mujtahid, ya dia bersungguh-sungguh. Namun apabila dia berucap dengan ucapan kekufuran dalam keadaan dia tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya, maka hendaknya diberikan peringatan akan hal tersebut. Dan dia bertobat ketika itu juga. Niscaya dia tidak dikafirkan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel, sebagaimana juga yang dilakukan oleh para sahabat yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah juga di sini bahwa meskipun tidak dikafirkan, hanya saja tetap diberikan peringatan yang keras, diberikan teguran yang keras sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang beliau sebutkan di sini sampai tulis pertama adalah bahwa bisa jadi orang tersebut melakukan sesuatu dalam keadaan dia tidak mengetahui dan dia bertobat ketika diberikan tanbih ketika itu juga. Faedahnya di sini adalah tidak dikafirkan sebagaimana Bani Israel dan para sahabat mereka bertobat ketika itu juga ketika datang atau teguran. Dan meskipun mereka bertobat dari kesalahannya, tetap yang namanya teguran keras tetap diberikan. Teguran keras tetap diberikan sebagaimana permasalahan tersebut juga adalah permasalahan yang keras dan besar. Walil musyrikina syubhatun ukhra yaquluna inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ankara 'ala Usama qatla man qala la ilaha illa Allah wa qala lahu aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. وهذا من الجهل أن الإنسان يعتقد أن من قال لا إله إلا الله حتى ولو أتى بما يضادها من جهة أخرى كأن يقول لا إله إلا الله ويأتي بالشرك، كأن يقول لا إله إلا الله ويتقرب إلى ولي من الأولياء، كان يقول لا إله إلا الله ويدعو مع الله غيره، فلا تنفعه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كما تقدم معنا هي نفي وإثبات. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده. Kata sang penulis, orang-orang musyrik memiliki syubhat yang lainnya. Yani mereka mengatakan bahwa Nabi SAW mengingkari Usama, yani Usama bin Zaid. Ketika dia tetap membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan kepada Usama, yang tetap membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Demikian juga ucapannya, ucapan Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis-hadis yang lainnya yang mencegah untuk tidak membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang diinginkan oleh orang-orang bodoh ini adalah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah niscaya tidak dikafirkan, niscaya tidak dibunuh meskipun apa yang telah dia lakukan. Ini adalah kebodohan, betul-betul kebodohan, dikarenakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana yang telah terdahulu bahwasanya la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah la ilaha penafian, penafian seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penetapan illallah, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadah saja. Ya, orang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika dia mendatangkan sesuatu yang menggugurkan kalimat la ilaha illallah dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, niscaya la ilaha illallah dia tersebut tidak bermanfaat. Seperti orang menyembah berhala, orang bernadar kepada selain Allah, orang menyembelih kepada selain Allah, dan seterusnya di antara jenis-jenis kekufuran yang membatalkan la ilaha illallah, niscaya tidak bermanfaat la ilaha illallah meskipun dia tetap mengucapkannya. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرع من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه وهذا إلزام لهؤلاء الجهال واحتجاج عليهم بمثل ما قالوا فقد قالوا أن من أنكر البعث فإنه يكفر ويقولون من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام فإنه يحكم بكفره ويقتل وإن قال لا إله إلا الله فكيف لا يكفر ولا يقتل من يجحد التوحيد أصلا الذي هو أساس الدين وإن قال لا إله إلا الله أفلا يكون هذا أحق بالتكفير ممن جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه. قد سامح penulis berikutnya. Dikatakan kepada orang-orang musyrik ini, orang musyrik yang bodoh ini, diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang Yahudi dan menawan mereka meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memerangi Bani Hanifah dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka juga menegakkan sholat dan mereka mengaku agama Islam. Demikian juga orang-orang yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar mereka dengan api. Dan orang-orang jahil ini mereka mengikrarkan bahwa barang siapa yang mengingkari tentang hari kebangkitan niscaya dikafirkan dan juga diperangi atau dibunuh. Seandainya pun dia tetap mengucapkan la ilaha illallah. Dan barang siapa yang mengingkari sebagian dari rukun Islam di kafirkan dan dibunuh meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka bagaimana mungkin akan bermanfaat ya kalimat la ilaha illallah apabila dia mengingkari sebagian daripada cabang tentang pembelajaran agama Islam, kemudian tidak dikafirkan orang yang mengingkari tauhid yang mana itu merupakan asas dari agama para rasul dan puncaknya. Sang penulis menyebutkan kepada kita di sini tentang pengilzaman kepada mereka, yakni pengilzaman kepada orang-orang musyrik, bahwasanya ketika kalian meyakini mengingkari salah satu bagian daripada rukun Islam seperti mengingkari sholat, mengingkari puasa, mengingkari zakat adalah perbuatan kekufuran dan tidak ada alasan lainnya, kalau begitu mengingkari tentang tauhid yang merupakan asas daripada agama para nabi dan rasul niscaya lebih pantas untuk dikafirkan. Para sahabat saja yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka memerangi orang-orang yang mengingkari tentang zakat, bagaimana lagi orang yang mengingkari tentang asas dari pondasi agama Rasul ini, yakni tauhid. Niscaya lebih mereka lebih pantas untuk diperangi oleh kaum muslimin. Walakinna a'da Allah ma fahimu ma'na al-ahadith. Fa amma hadith Usama fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam bi sababi annahu dhanna annahu ma madda'a al-islam illa khawfan 'ala damihi wa malihi. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وهذا هو الأصل أن لنا ما ظهر وما خفي والسرائر يعلمها الله عز وجل فمن أظهر الخير أظهرنا له الخير ومن أبطنه فسرائره حكمه عند الله جل وعلا وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى هذا تفسير للآية وإلا فمعاملة بالظاهر أصل من الأصول أن من أظهر الخير أظهرناه له ومن أبطنه فعلمه عند الله والسرائر عند الله سبحانه وتعالى. Kata sang penulis berikutnya, dan musuh-musuh Allah mereka memahami makna hadis lain daripada apa yang dipahami sebenarnya. Adapun hadisnya Usama bahwa dia membunuh seseorang yang mengaku Islam dengan sebab sangkaan Usama bahwasanya dia melakukan itu hanya sekedar pengakuan kepada agama Islam dengan sebab takut untuk dibunuh, takut akan darah dan hartanya. Dan seseorang apabila telah menampakkan agama Islam, wajib bagi kita untuk menahan diri untuk membunuh dia sampai jelas bagi kita dia menyelisih perbuatan tersebut. Ini merupakan hukum asal bahwasanya seseorang ketika menampakkan keislaman, kita pun tetapkan bahwasanya dia adalah beragama Islam sampai jelas kepada kita hal yang menyelisih tersebut. Dan Allah Ta'ala turunkan dalam hal tersebut, wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan perjalanan di jalan Allah, maka perjelaslah, carilah kejelasan. Apabila kalian berperang di jalan Allah sebelum memerangi sekelompok kaum, mereka Muslim atau tidak, cari kejelasan. Dan ayat menunjukkan bahwasanya wajib untuk menahan diri dan juga wajib untuk mencari kejelasan. Apabila telah jelas dari dia bahwasanya dia menyelisihi agama Islam, niscaya orang tersebut dibunuh. Sebagaimana ucapan Allah Ta'ala, carilah kejelasan. Dan seandainya dia tidak dibunuh dan dia telah mengucapkannya, niscaya tidak ada makna untuk menamanya mencari kejelasan. Ini sang penulis menyebutkan kepada kita di sini bahwasanya hukum asalnya adalah mencari kejelasan, atau hukum asalnya adalah menghukumi seseorang dia telah beragama Islam setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan adapun isi hatinya jujur atau dustanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ada kejelasan bahwasanya dia menyelisih syariat Allah dan menyelisih tauhidnya. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والحديث في الصحيحين مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، أي الخوارج، حتى أن الصحابة قالوا: تحقرون صلاتكم لصلاتهم، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما أظهروا منهم مخالفة الشريعة. أي أن الإنسان حتى وإن كان يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بما ينقض لا إله إلا الله في الجانب الآخر، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، وتنفعه لا إله إلا الله إذا عمل بمقتضاها. فمقتضى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا إله نفي أي تنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، تثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، فلا يجوز بوجه من الوجوه إنكار شيء من الدين. Fala yu'minu al-insan bi ba'd wa yakfuru bi ba'd. Kata sang penulis di sini, demikian juga hadis-hadis yang lainnya dan semisalnya yang semakna dengan apa yang telah kami sebutkan, bahwa barang siapa yang menampakkan tauhid, menampakkan Islam, maka wajib untuk menahan diri untuk membunuh dia sampai ada kejelasan bahwasanya dia menyelisihi tauhid atau keislaman tersebut. Dan landasan hukum dalam hal ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni kepada Usama bin Zaid, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Demikian juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau katakan kepada tentang orang-orang khawarij, dimanapun kalian menemui mereka, maka bunuhlah mereka. Seandainya aku menemui mereka, niscaya aku akan merangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. Demikian juga kata beliau, bersamaan dengan banyaknya orang, atau bersamaan dengan mereka adalah orang-orang yang banyak melaksanakan ibadah, mengucapkan la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka adalah orang-orang yang banyak beribadah. Bahkan para sahabat merasa minder dengan sholat mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang mempelajari ilmu dari kalangan sahabat, namun tetap tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah mereka, meskipun dengan ibadah mereka yang banyak, dan tidak bermanfaat pengakuan mereka tentang keislaman setelah mereka menyelisihi syariat, setelah mereka menampakkan penyelisihan terhadap syariat. Sang penulis ingin ajarkan kepada kita di sini bahwasanya la ilaha illallah seseorang tidak bermanfaat ketika dia menyelisihi la ilaha illallah tersebut, seperti yang datang contoh-contoh di atas. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah memiliki konsekuensi bahwasanya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apabila dia beribadah kepada selain Allah, niscaya la ilaha illallah dia tersebut tidak bermanfaat, tidak akan mencegah darahnya dan juga hartanya. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بما ذكرناه ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى كلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا والجواب والله أن الشيخ يذكر شبههم ثم يذكر الرد عليهم بكلام علمي وأدلة ساطعة كالشمس في رابعة النهار وهذا يدل على قوة علمه وتمكنه وخاصة في هذا العلم فالشيخ يذكر الشبهة ويذكر جوابها مما لا يترك لك شكا ولا مجالا فقال والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الاستغاثة إذا كان صاحبها حاضرا قادرا حيا يسمع فإنه يجوز أن تستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه بشرط أن يكون حاضرا وقادرا فلا يجوز أن تستغيث بمخلوق ميت قال من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره من أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبت أو في غيبتهم من في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله فهذه الاستغاثة هي المحرمة أن تستغيث بشيء بصاحب قبر قد مات فهو لا يسمعك ولا يحرك لك ساكنا kata sang penulis dan apa yang telah kami sebutkan juga bahwa Nabi SAW memerangi orang Yahudi serta para sahabat memerangi Bani Hanifah demikian juga Nabi SAW hendak memerangi Bani Mustalik setelah datang berita kepada beliau dari seseorang bahwa mereka yakni Bani Mustalik menghalangi untuk mengeluarkan zakat sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat wahai segenap orang-orang yang beriman apabila datang kepada kalian berita dari orang fasik maka carilah kejelasan ternyata orang tersebut adalah dusta tentang Bani Mustalik menghalangi untuk mengeluarkan zakat dan ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW yang beliau inginkan dalam hadis-hadis tersebut adalah berhujjah dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya demikian juga orang-orang musyrik mereka memiliki syubhat yang lainnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis bahwa umat manusia pada hari kiamat mereka meminta kepada pertama Nabi Adam kemudian Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim kemudian Nabi Musa kemudian Nabi Isa keseluruhannya dari para nabi tersebut mereka memberikan alasan yakni mereka tidak bisa memberikan akan hal tersebut sampai mereka berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah memberikan hal tersebut dan mereka mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya meminta pertolongan kepada selain Allah bukanlah perbuatan kesyirikan. Sang penulis menyebutkan kepada kita di sini bahwa yang beliau terangkan kepada kita menunjukkan tentang kecerdasan dan dalamnya ilmu sang penulis bahwasanya beliau menyebutkan syubhat kemudian beliau membawakan jawaban dan tak satu pun syubhat yang beliau jawabkan, yang beliau bawakan tentang orang musyrik kecuali beliau bawakan jawaban yang memuaskan kepada kita. Dan jawabnya adalah, kami katakan Maha Suci Allah, bagi Maha Suci Allah yang telah menutup hati musuhnya, ya musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya meminta pertolongan dengan makhluk pada perkara yang dia mampu adalah perkara yang tidak kami ingkari. Telah terdahulu dari pelajaran sebelumnya dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa bahwasanya meminta pertolongan atau kemenangan dari makhluk, hal tersebut boleh apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Yang paling pertama adalah orang tersebut masih hidup, bukan yang mati. Yang kedua adalah hadir di hadapan kita. Yang ketiga adalah dia mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan itu kita tidak ingkari. Yang kita ingkari adalah orang yang telah mati. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam kisah Nabi Musa, orang tersebut, kaumnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel meminta pertolongan kepada Nabi Musa akan musuhnya, yakni dari kalangan Kibti, dari Mesir. Ini menunjukkan kepada kita bahwa atau sebelumnya beliau sebutkan lagi, sebagaimana orang yang meminta perlindungan kepada sahabat pada peperangan atau yang lainnya pada perkara yang dia mampu, ini adalah pada perkara yang dia mampu dari kalangan makhluk. Dan kami tidak mengingkari tentang istighosah yang jenis ibadah yang dilakukan oleh, yang kami ingkari adalah perbuatan orang musyrik yang meminta istighosah pada wali-wali yang berada di dalam kuburan. Ini yang disebut oleh sang penulis bahwasanya yang kita ingkari adalah perbuatan meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Inilah perbuatan orang musyrik. Mereka meminta pertolongan dari seseorang yang sudah mati di alam kubur yang tidak mungkin bisa mampu untuk memenuhi permintaan mereka tersebut. Atau di dalam keadaan dia tidak hadir pada perkara-perkara yang dia tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang kita ingkari bahwasanya kalian wahai orang musyrik meminta pertolongan kepada kalangan syekh-syekh kalian yang tidak hadir. Demikian juga dia tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه، أي أنهم أنكروا من يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن هو بجنب قبر، فكيف يبيحون من يدعو صاحب القبر؟ ودعاء الحي الصالح من تلتمس فيه الصلاح يكون حيا بجنبك جالس ويسمعك وتقول له أدعو الله لي، فهذا جائز، تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء هذا الرجل الصالح إذا كان حيا قادرا يسمعك، أما إذا كان ميتا أو لا يسمعك فهذا غير جائز. Apabila telah tetap datangnya hal tersebut, maka meminta pertolongan kepada para nabi yakni di hari kiamat yang diinginkan dari mereka adalah berdoa kepada Allah agar menyegerakan penghitungan amalan umat manusia, agar mereka segera, agar ahlul jannah segera masuk ke dalam surga di padang mahsyar. Dan ini perbuatan yang boleh baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ini adalah perbuatan yang boleh ketika orang tersebut masih hidup, hadir dan dia mampu. Demikian juga seseorang datang kepada seseorang yang masih hidup, dia duduk di samping engkau dan mendengar ucapan engkau, ini pun boleh, perbuatan yang boleh. Sebagaimana engkau katakan berdoalah kepadaku, ini adalah perbuatan yang dibolehkan. Seseorang yang dia mendengar ucapan kita dan dia hadir di hadapan kita dan dia pun belum mati, dia mampu. Seperti seorang meminta doa, doakanlah kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia berdoa adalah kepada Allah dengan perantara doa orang soleh tersebut, dan ini boleh. Adapun seseorang yang pertama dia mati atau di alam, sudah berada dalam kuburan, kita berdoa kepada dia, ini tidak boleh. Atau seseorang tidak hadir di hadapan kita, kita berdoa dalam keadaan gaib, ini terlarang. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهوى فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه علمه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتي الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ فهذه الشبهة نرد بها عليهم أن جبريل حينما عرض عليه أن يساعده كان قادرا على فعل ذلك وكان حاضرا أمامه، فلا وجه في هذه الشبهة في حجتهم من استغاثتهم بغير الأحياء ومن استغاثتهم بالأموات ومن صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلا دليل لهم في ذلك البتة. Katakan penulis berikutnya, orang-orang musyrik memiliki syubhat yang berikutnya, yaitu kisah tentang Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam neraka. Datang malaikat Jibril alaihissalam di udara atau di angkasa memberikan tawaran bantuan dengan ucapan malaikat Jibril, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa aku bantu? Malaikat Jibril mengatakan demikian. Malaikat Jibril pun memberikan jawaban bahwasanya adapun kepada engkau tidak, ya aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku minta kepada engkau. Mereka mengatakan bahwasanya seandainya istighosa dengan mereka Jibril adalah perbuatan yang syirik, niscaya Nabi Ibrahim tidak menolaknya. Niscaya Nabi Ibrahim tidak menolaknya. Adapun jawabannya adalah bahwa ini termasuk atau sama dengan syubhat yang pertama sebelumnya, bahwasanya malaikat Jibril menawarkan kemanfaatan bagi Nabi Ibrahim pada perkara yang dia mampu, sebagaimana ucapan Allah yang Maha Tinggi tentang hal tersebut. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana malaikat Jibril adalah sosok yang syadidul quwa, memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan. Seandainya Allah mengizinkan akan hal tersebut untuk memadamkan api bagi Ibrahim atau yang di sekitarnya dari bumi atau gunung untuk melontarkan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, baik itu yang di timur ataupun yang di barat, gunung timur ataupun barat, niscaya Allah akan melakukan hal tersebut. Seandainya Allah memerintahkan dia, malaikat Jibril, untuk meletakkan kepada Ibrahim di tempat yang jauh, diangkat dari api tersebut, niscaya Allah akan lakukan. Seandainya Allah perintahkan dia untuk mengangkat Nabi Ibrahim ke atas langit, niscaya Allah akan melakukan hal tersebut. Dan ini seperti seseorang yang kaya, dia memiliki harta yang banyak dan dia melihat ada seseorang yang membutuhkan harta dia tersebut, kemudian dia menawarkan kepada orang tersebut, entah itu dengan pinjaman atau memberikan secara cuma-cuma atau memenuhi kebutuhannya, dan orang yang miskin yang membutuhkan tadi dia enggan untuk menerima tawaran tersebut dan dia bersabar dan dia menanti datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ingin memiliki jasa dari seorang pun, yang mana maka ini bukanlah termasuk ibadah yang terlarang, bukanlah kesyirikan, seandainya saja mereka mau memahaminya. Sang penulis inginkan dari sini bahwasanya malaikat Jibril ketika menyodorkan sesuatu kepada Nabiullah Ibrahim, menawarkan sesuatu bentuk pertolongan, itu adalah pada perkara-perkara yang Nabi yang mana malaikat Jibril mampu untuk melakukan hal tersebut dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Adapun pada perkara-perkara yang seseorang tidak mampu kemudian menawarkan dirinya, hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh malaikat Jibril. Dan dari sini tidak ada landasan hukum yang bisa menguatkan pendapat orang-orang musyrik. Tak satu dalil pun yang bisa menguatkan mereka. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاهد ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط في كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا ما وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدرك المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإنه هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. الشيخ الآن رحمه الله تعالى أفرد هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة جدا، وهي أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، فلا يمكن للإنسان أن يعتقد بالتوحيد في قلبه ولا يعمل به ظاهرا، فهذا والعياذ بالله كفره ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. فلا يجوز بوجه من الوجوه أن يترك التوحيد وأن يترك ما يعتقده لعذر من الأعذار، بل الواجب عليه أن يعتقد التوحيد بقلبه وبلسانه وأن يعمل بهذا الشيء، ولا يفرق بين قلبه ولا بين عمله. فلا يجوز له أن يعتقد شيئا ويعمل خلافه، أو يعمل شيئا وهو لا يعتقده، بل الواجب عليه أن يعمل به وهو معتقد له. Kata sang penulis di sini, dan kami akan menutup dengan ucapan insyaallah taala dengan permasalahan yang besar yang penting sekali, dan dipahami dari apa yang telah terdahulu, akan tetapi kami akan menyendirikan kalam tersebut dikarenakan besarnya peranannya serta banyaknya orang yang keliru dalam memahaminya. Kami katakan bahwasanya tidak ada perselisihan bahwa tauhid harus terpenuhi dengan hati, ucapan lisan, dan juga amalan anggota tubuh. Apabila sebagian darinya tidak terpenuhi, niscaya seseorang tersebut tidak dikatakan muslim. Apabila dia mengetahui tauhid namun tidak mengamalkannya, maka dia adalah kafir. Dia adalah mengingkari sebagaimana kekufurannya Fir'aun, Iblis, dan yang semisal keduanya. Dan ini adalah terkadang kebanyakan orang salah dan keliru dalam memahaminya. Terkadang mereka mengatakan bahwasanya ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Kami memahaminya, kami mempersaksikan bahwasanya itu adalah al-haq, namun kami tidak mampu untuk mengamalkannya, dan ini tidak boleh. Di sisi orang-orang di negeri kami dan orang yang menyetujui pendapat mereka tersebut, dan lain sebagainya dari alasan-alasan. Dan orang yang kasihan ini tidak memahami, tidak mengetahui bahwasanya kebanyakan dari para pemimpin kekufuran mengetahui al-haq, namun mereka tidak meninggalkannya kecuali akan sesuatu alasan atau suatu udur. Sebagaimana ucapan Allah, mereka membeli atau mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, dan lain sebagainya dari ayat-ayat. Demikian juga seperti ucapan orang Yahudi, mereka mengetahui, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Dan barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan amalan secara zahir dan dia tidak memahaminya atau meyakini dengan hatinya, dan dia adalah munafik. Ini lebih jelek daripada orang yang kafir murni. Sebagaimana ucapan Allah, sesungguhnya orang-orang munafik berada di kolong neraka yang paling bawah. Dan ini adalah masalah yang besar dan juga penting, telah jelas kepada engkau apabila engkau memahaminya. Dari ucapan manusia engkau mengetahui bahwasanya ada yang mengetahui al-haq namun menyelisih dengan amalan, hanya karena khawatir hilang dunia atau hilang derajatnya atau ingin mengambil hati seseorang. Engkau juga terkadang melihat ada seseorang yang mengamal secara zahir namun tidak secara batin. Dan apabila engkau bertanya kepada sebagian orang apa yang dia yakini dengan hatinya, dan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Sang penulis ingin ajarkan kepada kita di sini tentang permasalahan yang penting, yang mana beliau menyendirikan permasalahan tersebut, bahwa tauhid seseorang hendaknya terpenuhi pada tiga syarat berikut ini. Mentauhidkan Allah dengan keyakinan hati dia. Demikian juga dengan ucapan lisan dia dan juga amalan anggota tubuh dia. Apabila dia mengamalkan tauhid hanya dengan hati saja, namun tidak dengan ucapan lisan dan tidak dengan amalan anggota tubuh, niscaya dia mirip dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun dan juga Iblis. Atau orang yang mengamalkan tauhid hanya dengan amalan zahir saja, namun tidak meyakini tauhid di dalam hatinya, kalau begitu dia sama dengan orang-orang munafik. Orang yang mengamalkan tauhid hendaknya mendatangkan tiga hal yang harus terpenuhi ini: mentauhidkan Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan amalan anggota tubuhnya. قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولهما قوله تعالى فلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها أي أنه يفعل الكفر أو يتكلم بالكفر أعظم من الذي يمزح فهؤلاء مزحوا على حد قولهم لأنهم قالوا إنما جئنا إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكفرهم الله عز وجل لأنهم استهزأوا بالدين فالذي يتكلم بالكفر أو يفعل الكفر أولى من هذا هذا هو مقصود الشيخ والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فالآية تدل هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثني الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما العقيدة عقيدة القلب فلا يكره عليها أحدا أي أن الشيخ يقول أن الذي يأتي بالكفر لا يعذر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي أنه قد يعذر إذا قال الكفر أو فعل به وهو مكره لكن لا يعذر من نطق بالكفر واعتقده في قلبه لأن الاعتقاد في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فلو أكرهك إنسان أكرهك على الكفر سواء بالنطق أو بالعمل فإنه لا يمكن أن يكره قلبك لأن قلبك أمر داخلي لا يعلمه إلا الله فالمكره هو الذي يكره في القول والفعل ولا يستثنى من ذلك من اعتقد بقلبه هذا هو مقصود الشيخ Kata sang penulis berikutnya, akan tetapi wajib bagi engkau untuk memahami dua ayat dari kitabullah berikut ini. Yang pertama adalah ucapan Allah Ta'ala, kalian tidak ada alasan lagi, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Apabila telah jelas bagi engkau bahwasanya sebagian sahabat yang mereka ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi bangsa Romawi, mereka telah kafir dengan ucapan kalimat kekufuran yang mereka ucapkan meskipun dengan bentuk bercanda atau bersenda gurau. Maka jelas bagi engkau bahwasanya orang-orang yang mengucapkan kalimat kekufuran atau mengamalkan kalimat kekufuran dengan alasan rasa takut atau akan hilang harta, pangkat atau ingin mengambil hati orang lain lebih besar kesalahannya, tingkatan kesalahannya daripada orang yang mengucapkan kalimat kekufuran meskipun dengan bercanda. Kata sang penulis di sini yang menginginkan adalah orang yang mengucapkan kalimat kekufuran dengan bentuk bercanda atau bersenda gurau saja, Allah memvonis bahwasanya mereka adalah kufur. Bagaimana lagi dengan orang yang mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan serius, bukan dalam keadaan bercanda. Dan ayat yang kedua adalah ucapan Allah Ta'ala, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang terpaksa dan dalam keadaan hatinya tetap mengikrarkan keimanan, akan tetapi orang-orang yang menerangkan, menjelaskan, menampakkan kekufuran dengan hati dia atau dengan dada dia, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka siksaan yang pedih. Yang demikian itu karena mereka telah memilih kehidupan dunia daripada memilih kehidupan akhirat. Allah Ta'ala tidak memberikan udur atau alasan kepada orang-orang yang terpaksa untuk melakukan, atau Allah tidak memberikan alasan kecuali bagi orang yang terpaksa bersamaan dengan hati dia tetap meyakini tentang keimanan. Adapun orang-orang yang meyakini kekufuran di dalam hatinya, baik itu dengan perbuatannya, dengan rasa takut atau menginginkan mengambil hati seseorang, atau lebih mencintai tentang tanah airnya atau keluarganya atau karib kerabatnya atau hartanya, atau melakukan perbuatan tersebut dengan bentuk bersendaguro atau yang selain daripada itu, yang berpaling kecuali orang-orang yang dipaksa. Yani sang penulis yang mengajarkan kepada kita di sini bahwasanya orang-orang yang terpaksa dengan lisannya dia, dengan perbuatannya dia, dikecualikan apabila orang tersebut terpaksa dengan hatinya dia. Ayat yang kedua atau ayat yang pertama memberikan kita dua pelajaran. Yang pertama adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan kecuali orang-orang yang dipaksa. Dan diketahui bahwasanya orang yang dipaksa, dia akan dipaksa hanya dengan ucapan dia dan perbuatan dia, adapun isi hati dia tak seorang pun bisa memaksa dia. Ini seseorang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan perbuatan kekufuran, itu terjadi pada ucapan lisan dia dan perbuatan zahir dia, dan tak seorang pun bisa memaksa isi hati seseorang, karena itu adalah perkara batin yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه هذا برد العلم إلى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وبهذا نكون قد انتهى من كتاب كشف الشبهات، فنسأل الله جل وعلا أن يثيب مؤلفه أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجره وثوابه، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. وبهذا نكون أيها الأكارم قد اختتمنا هذه الدورة العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. فقد يسر الله عز وجل خلال هذه الأيام المباركة التي قضيناها معكم بشرح ثلاث كتب من مؤلفات هذا الإمام العظيم، فابتدأنا بثلاثة الأصول ثم قواعد الأربعة ثم كشف الشبهات. والله إنها بركة من الله عز وجل في هذه الأيام أن نوفق لدراسة هذه الكتب العظيمة. فنصيحتي لكم جميعا أيها الأكارم أن تقبلوا على العلم، وأن تسعوا جادين مجتهدين في تحصيل العلم، فإنه والله سعادة في الدنيا وفي الآخرة، والله إنه لأعظم ما يتقرب به الإنسان في هذا الزمان، هذا الزمان الذي تكالبت فيه الدنيا على أصحابها، هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن، هذا الزمان الذي هو من أواخر هذا الزمان والعياذ بالله، من علامات الساعة التي نعيشها في هذا الزمن. فالإنسان الذي يتحصن بالعلم يتحصن بالخير العظيم، والإنسان الذي يسير في طريق العلم لا بد أن يعتقد أنه في طريق الله وأنه في طريق الجنة، لأن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونستسمحكم عذرا إن حصل التقصير، فما نحن إلا منكم ولسنا بأعلم منكم، ويعلم الله أننا لسنا أهلا لأن نقف في هذا المكان وأن نتكلم أمامكم، ولكن إحسان ظننا أو إحسان ظن إخواننا بنا تذاكرنا ما يسره الله من الذكرى. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في شيخكم الشيخ سليمان، هو من إخواننا الأفاضل الأثبات الذين كانوا في اليمن ولله الحمد، ولا زالوا على هذا الخير الذي تعلمناه كلنا على يد شيخنا يحيى الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يبارك في دعوته وأن يدفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Katakan penulis terakhir bahwa yang kedua adalah ucapan Allah Ta'ala yang dimaksudkan itu bahwasanya mereka lebih memilih kehidupan dunia akan kehidupan akhirat. Allah Ta'ala di sini memberikan kejelasan bahwasanya kekufuran ini dan siksaan ini yaman itu adalah dengan sebab keyakinan mereka, kebodohan mereka, dan kebencian mereka terhadap agama, serta lebih memilih kehidupan, lebih memilih kecintaan kepada kekufuran, dan bahwa itu adalah sebab mereka mengambil bahwasanya sebab adalah karena mereka lebih memiliki kehidupan dunia akan kehidupan dari sisi agama. Sampai penulis tutup ucapan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui, dan salawat Allah kepada nabinya Muhammad dan kepada keluarganya serta sahabatnya dan juga salam. Sampai penulis menutup tulisan beliau ini dengan menyerahkan ilmu dan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, dengan demikian telah kita selesaikan buku ini, yang mana telah kita selesaikan juga pada beberapa hari terakhir ini dengan kunjungan yang berbarokah dengan kitab. Ada 3 kitab yang telah kita selesaikan, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab Qawaidul Arba, dan mungkin juga kitab Kasyfus Syubhat yang keseluruhnya adalah milik Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada sang penulis pahala, serta kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaji buku ini pahala, buah hasil daripada ilmu yang kita petik dari sang penulis. Kemudian sebagai penutup, bahwa ziarah yang telah kita lakukan pada hari-hari terakhir ini, bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan pada kunjungan kita inilah berbarokah, serta akhir kalam kita meminta udur dan kemaafan ketika di sana ada ucapan yang keliru, ucapan yang salah. Kami bukanlah siapa-siapa, kami hanyalah seseorang yang mungkin kalian semuanya menyangka dengan sangkaan kebaikan. Kami bisa memberikan apa yang sempat kami berikan, dan kami juga berterima kasih atas kalian semua yang bersedia untuk mendengar ucapan kami. Dan yang kami nasihati sebelum kami mengakhiri adalah untuk tetap menuntut ilmu, menimba ilmu, dikarenakan itu merupakan jalan keselamatan, terkhususnya di zaman kita sekarang ini, zaman akhir zaman, yang mana dunia begitu betul-betul mencari mangsa. Ketika seorang tidak menjaga dirinya dengan ilmu, niscaya dunia pun akan ikut memangsanya. Dan kami mewasiatkan untuk menimba ilmu kepada saudara antum semuanya, yang mana kami sama-sama dengan dia menimba ilmu di depan guru kami Syekh Yahya Al-Hajuri Habibullah Ta'ala. Dan demikianlah apa yang kami sempat sampaikan. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.